Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik, ini adalah sesi yang ke berapa? 8 dari silsilah daurah kita. Kita melanjutkan penjelasan wasiat Luqman kepada putranya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah, tegakkan sholat, dan suruhlah manusia, perintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min 'azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di sini disebutkan dalam kitab ini pada halaman yang ke-7 penjelasan tentang wasbir 'ala ma asabak. Qala rahimahullah 'alima annal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar sayanaluhu adan fa'amarahu bis-sabr. Setelah perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, datang perintah untuk bersabar. Alima, karena Luqman mengetahui, ya, ketika menasihati putranya, dia tahu bahwa al-amir bil ma'ruf, seorang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, seorang yang memerintahkan, menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar, sayanaluhu adan, dia akan mendapat gangguan dari orang-orang. Ya. Ini sudah sunnatullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para nabi sebelumnya, mereka sebagaimana yang Allah kisahkan, mesti mendapatkan gangguan dari kaumnya. Ya. Sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam diusir dari kampung halamannya sampai beliau berhijrah ke Madinah. Maka semua yang mengikuti para nabi pun akan mendapatkan hal yang sama. Sedikit atau banyak, ya, itu yakni sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sesuai dengan yakni amar ma'ruf yang dilakukan, namun tentu akan terjadi hal itu. Maka di sini fa'amarahu bis-sabr, dia perintahkan untuk bersabar. Ya, jangan mudah untuk patah semangat, jangan mudah untuk putus asa, ya. Dahulu Nabi SAW ketika di Taif, ya, itu ujian berat bagi beliau. Ujian berat bagi beliau, dakwah di Taif. Dalam sirah, dalam sejarah Nabi SAW, ketika beliau dakwah di Taif bersama Zaid bin Harithah, ya. Ternyata tidak ada yang menyambut dakwah beliau. Tidak ada yang menerima. Bahkan apa yang terjadi, beliau dicaci maki, beliau dilempari, beliau diusir, sampai datang malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap menerima perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun mengatakan, kalau engkau Wahai Muhammad, menghendaki untuk aku timpakan gunung Akhsyabain, dua gunung ini, kepada ahlu Taif, aku akan lakukan. Ya, gunung itu akan diangkat oleh malaikat, ditumpahkan, ditimpakan kepada penduduk Taif yang menolak dakwah Nabi dan menyakiti Nabi. Tapi Nabi jawab apa? La, bal asta'ni bihim. La'anallah yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Tidak. Ya. Mungkin kelak di suatu saat nanti Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari orang-orang itu, akan dari keturunan mereka, orang-orang yang nanti akan beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik. Nah, tidak putus asa Nabi. Nah ini, jadi luar biasa ya. Sekalipun diganggu, disakiti, tapi tetap tidak putus asa. Ya, dan bersabar dan mengharapkan, ya, mungkin zaman sekarang tidak tampak hasil daripada dakwah itu. Namun di kemudian hari mungkin dakwah itu akan tampak hasilnya. Dan subhanallah, ya, terbukti. Ya, setelah itu penduduk Taif masuk Islam, ya kan? Dan menjadi bagian daripada negeri muslimin. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Artinya bahwa seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan mendapatkan ujian, cobaan. Ya. Maka harus bersabar. Jangan kemudian putus asa. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Seorang mukmin yang yukhalitu an-nas, bergaul, bercampur, berbaur dengan manusia, wa yasbir 'ala adahum, dan dia bersabar atas gangguan mereka, ya, afdal, dia lebih baik, minal mu'min alladhi la yukhalitun nas, daripada seorang mukmin yang tidak bercampur, berbaur dan bergaul dengan manusia, wa la yasbir 'ala adahum, dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Ya, jadi ada seorang sebagian orang yang beriman, ya, dia uzlah istilahnya, ya, menjauh dia. Hidup sendiri. Ya. Hidup sendiri. Dia mungkin hanya dengan keluarga, atau bahkan mungkin kalau mungkin belum berkeluarga, dia seorang diri. Kemudian tidak mau bergaul dengan orang-orang, ya, hanya ibadah. Walaupun itu ibadah, ya, mana yang lebih baik dengan mereka yang di tengah masyarakat, bersabar dengan gangguan mereka? Nabi katakan, ini yang berbaur dengan masyarakat dan bersabar, dia afdol, lebih baik daripada yang seorang diri tadi. Ya. Nah, artinya di sini perlu adanya as-sabr, kesabaran dalam menghadapi ujian dan ucapan orang kepada kita, ya, perbuatan orang yang tidak baik kepada kita, kita memang perlu bersabar. Hadis sahih rawahu Ahmad wa ghairu. Kemudian berikutnya pada ayat selanjutnya, wasiat Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia, yakni karena sombong, ya. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, wala tusair biwajhika 'anil nas idza kallamtahum aw kallamuka ihtiqaran minka lahum. Janganlah kamu berpaling, ya, dengan wajahmu. Kamu, yakni memalingkan wajahmu dari manusia apabila sedang berbicara dengan mereka atau mereka berbicara denganmu. Ya, ihtiqaran minka lahum, karena meremehkan, merendahkan mereka karena kesombongan. Ya, dia apa tak mau melihat orang, ya, berbicara tanpa melihat. Nah, ini adalah sifat kesombongan. Wastikbaran 'alaihim. Walakin alin janibaka wabsut wajhaka ilaihim. Namun yang benar adalah hendaknya kamu tawadhu' dan hadapkan wajahmu kepadanya dengan bisatah, yakni dengan wajah yang tidak masam, ya, wajah yang berseri-seri, wajah menampakkan senyum kepadanya. Nah, begitu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Nabi bersabda, senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah shadaqah. Ya. Itu shadaqah kamu kepadanya. Sahih rawahu Tirmidzi wa ghairihi. Nah, jadi di sini ini maknanya adalah pendidikan dalam bab akhlak, ya. Adab dan akhlak, bagaimana bercakap dengan orang. Ya. Adab-adab dalam bercakap dengan orang lain. Nabi SAW menyebutkan seperti ini, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah shadaqah. Nah, jangan berpaling, enggak mau melihat padanya, ya, dia bicara kita melihat kemana, dia melihat ke kita, ya, seolah-olah yakni tidak menganggap orang lain, ya, tidak menghormati orang lain, begitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ke-9, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Ya. Ai khuyala mutakabbiran jabbaran anidan la taf'al dzalika yubghiduka Allah. Walihada qal inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, ini adab di dalam berjalan. La tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Ya. Di sini ditafsirkan khuyala mutakabbiran jabbaran anida, yakni tadi kesombongan, ya. Berjalan dengan jalan yang yakni jalannya seorang yang tawadhu, ya. Disebutkan dalam ayat innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai tiap orang yang mukhtalin fakhur, yakni sombong, ya. Bangga diri, sombong. Ai mukhtalun mu'jabun fi nafsihi. Ya, bangga diri. Mu'jab fi nafsihi. Fakhur 'ala ghairihi. Fakhur, yakni merendahkan orang lain. Fakhur 'ala ghairihi. Jadi bangga diri dan merendahkan orang lain. Nah, jadi ini tata cara berjalan pun diajarkan. Ya. Jangan berjalan dengan jalannya orang-orang yang sombong, jangan. Ya. Dan kita juga tahu, ya, dalam hadis Nabi SAW, beliau memberikan suatu ancaman berat bagi orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada dalam kalbunya mithqalu dzarrah, seberat dzarrah, ya, seberat biji yang kecil daripada kesombongan. Ya. Ya, ini adalah wa'idun syadid, suatu ancaman berat, ya. Sombongan sekalipun kecil yang ada dalam diri seseorang akan menghalangi orang itu masuk ke dalam al-jannah, la yadkhulul jannah. Nah, sombong itu macam-macam macam-macam cara, termasuk dalam berjalan. Ya, maka berjalan dengan baik, ya, jangan berjalan dengan kesombongan. Ya. Kemudian waqsid fi masyik, nyambung dari bab ini, urusan atau penjelasan ini, waqsid fi masyik. Waqsid fi masyika. Ya. Waghdud min sautik inna ankaral aswad la sautul hamir. Dan al-qasdu fil masyi, ya. Ay imshi masyian muqtasidan laysa bil bati al-mutathabbit wala bis sari'il mufrid adlan wasatan baina-baina. Ya. Jadi al-qasdu fil masyi itu pertengahan, ya, sedang, tidak cepat, tidak pula lambat sekali, sederhana kalau di sini dalam terjemahan. Berjalan di sini dalam tafsirnya disebutkan imshi masyian muqtasidan. Ketika berjalan pertengahan jalannya, itu artinya pertengahan apa? Laisa bil bati'il mutsabbit, bukan lambat sekali. Wala bisaril mufrid, bukan pula cepat sekali. Tapi sedang-sedang saja. Wasatan baina-baina, tengah-tengah antara ini dan ini, begitu. Nah, ini adab berjalan. Ini seorang walid, orang tua, seorang ayah mengajarkan kepada anaknya adab-adab, ya, di dalam berjalan. Nah, ini juga kita ambil suatu pelajaran darinya, ibrah, bahwa di sini terkandung pelajaran tentang adab-adab, ya. Kemarin kita, semalam juga kita telah sebutkan beberapa adab, misalnya adab makan, adab minum, ya kan. Nanti banyak lagi adab-adab yang lain, adab mengucapkan salam, ya, adab dalam berpakaian, adab dalam berbicara dengan orang tua, nah, adab berbicara dengan orang lain yang sudah berumur. Walhasil di situ banyak tuntunan adab-adab. Alhamdulillah ulama kita telah menulis kitab-kitab tentang itu. Bahkan terkhusus wasiat orang tua kepada anak. Misalnya Ibnul Jauzi, beliau punya suatu kitab. Ya. Kitab yang itu adalah wasiat beliau kepada putranya. Laftatul kabid ila nasihatil walad. Ya. Jadi suatu kitab kecil. Laftatul kabid ila nasihatil walad. Yani, dia menasihati putranya. Semacam Luqman menasihati putranya. Tertulis dalam kitab itu. Ibnul Jauzi. Ya. Nah, di antaranya adalah adab-adab ini. Wasiat-wasiat tentang talabul ilm, tentang adab. Ya, ya, kita sebagai orang tua memang sangat penting, sangat diperlukan untuk melakukan itu kepada anak-anak kita. Kemudian yang ke-11 di sini, waghdud min sautik. Waghdud min sautika. Dan lunakkanlah suaramu. Ai la tubalig fil kalam. Wala tarfa sautaka fima la faidata fihi. Jangan berlebih-lebihan dalam berbicara. Jangan kamu angkat suaramu, keraskan suaramu pada sesuatu yang tidak ada faedahnya di situ. Ya. Nah, jadi kita kalau begitu diperintahkan dalam berbicara, ya, berbicara biasa saja. Jangan angkat suara kecuali pada kondisi dan keadaan tertentu yang memang diperlukan. Ya, dalam berzikir, zikir misalnya dengan biasa saja suara kita, bahkan lirih, tidak keras. Kecuali sebagian zikir, misalnya yang kita diperintahkan keras apa? Ya, azan. Azan harus keras, ya kan? Ya, dicari justru yang suaranya keras. Begitu pula talbiyah, diperintahkan untuk mengeraskan suara kita dalam talbiyah. Ya, tapi zikir-zikir yang lain justru dengan suara yang lirih, yang tidak keras. Dalam berbicara juga begitu. Kita mungkin berceramah, Nabi ketika khutbah Jumat disebutkan ihmarra wajhuhu wa ala sautuhu. Wajah beliau marah, apa merah. Ihmarra. Wa ala sautuhu, suara beliau lantang, keras. Ka'annahu mungziru jaysh, seolah-olah beliau adalah seorang panglima perang. Ya, itu dalam khutbah. Jadi ada keadaan tertentu memang diperintahkan mengeraskan suara. Tapi selain itu, waghdhat min sautik. Ya, jangan berlebihan dalam mengucapkan dengan suara yang keras, jangan. Ya. Kemudian disebutkan dalam lanjutan ayatnya, inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Qala Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan, inna akbahal aswat la sautul hamir. Ya, sungguh seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ai ghayatu man rafa'a sautahu annahu yushabahu bil hamir fi 'uluwihi wa raf'ihi. Sehingga maksud daripada ayat ini, orang yang mengeraskan suaranya bukan pada tempatnya, bukan pada saat yang dibenarkan, berarti dia diserupakan dengan keledai itu. Ya. Wa ma'a hadza huwa baghidun ila Allah, dan itu sesuatu yang dibenci Allah. Wa hadza tashwibil hamir yaqtadi tahrimahu wa dhammahu. Dan diserupakannya dengan suara keledai, ini maknanya memberikan hukum yang haram. Jadi suara manusia diserupakan dengan suara keledai, ini maknanya haram. Enggak boleh menyerupai suara hewan itu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya. Misalnya diserupakan dengan hewan, ada yang diserupakan dengan anjing, ya kan? Ada yang diserupakan dengan ayam tadi dalam bab sholat. Itu adalah penyerupaan yang pada perkara-perkara yang buruk, ya. Itu bermakna tahrim, secara hukum haram. Ya. Yaqtadi tahrimahu wa dhammahu ghayatadz dzam. Ini berkonsekuensi haramnya perbuatan itu, wa dhammahu tercelanya perbuatan itu, ghayatadz dzam dengan sangat tercela. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lana matsalus su, bukan untuk kami permisalan yang buruk, matsal permisalan yang buruk. Al a'id fi hibadi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'i. Seorang yang kembali kepada pemberiannya, nah ini contoh orang yang memberi, ya, membagi hadiah lalu diambil kembali, kal kalb ya'udu fi qai'ihi, ibarat semacam apa, anjing yang makan kembali apa yang ia muntahkan, naudzubillah. Ya, ini permisalan sangat-sangat buruk, dan ini bermakna ini haram, jangan sampai dilakukan semacam itu. Nah, begitu pula tadi, orang yang mengeraskan suaranya ibarat seperti hamir, keledai. Ini maknanya haram kalau mengeraskan suara bukan pada tempatnya. Na'udzubillah. Baik. Ida ba, ida sami'tu maswatad dika fasallu min fadli fa innaha ra'at malaika. Wa idza sami'tum nahikal himar. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kalau kalian mendengar suara ayam berkokok ya di pagi, di tengah apa, di akhir malam misalnya, ya mendengar suara ayam ya berkokok, fasalullah min fadli, ya berkokok di situ juga sama, fasalullah min fadli, maka mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Fa innaha ra'at al-malakan, karena ayam itu melihat malaikat. Ya, jadi ini berarti malam yang ketika itu malam yang baik, yang insyaallah diberkahi Allah, malaikat turun, ayam melihat. Dalam kondisi seperti itu kita mohon kepada Allah karunia-Nya. Ya. Ini biasanya di akhir-akhir malam ya kan, yang di situ Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan mendengar apa doa hamba-hambanya. Wa idza sami'tum nahikal hamir, nah himar lawannya ini. Kalau kalian melihat suara keledai, keledai meringkik ya. Sama juga sih meringkik. Apa? Ya, kuda, keledai, meringkik. Suara keledai, fata'awwadhu billahi minasyaitan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa innaha ra'at syaitanan, karena ketika itu dia melihat setan. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini kaitannya dengan adab-adab ya. Kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak bersuara dengan suara-suara yang keras ya, karena ya diserupakan dengan suara hamir atau himar, yaitu keledai, yang ini adalah sangat buruk. Inna ankaral aswat la sautul hamir, dan dibenci Allah Azza wa Jal yang itu berkonsekuensi hukum haram ya. Baik, nah itulah wasiat Luqman yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat dalam surat Luqman sampai pada ayat yang ke-19 ya. Nah, ini sekali lagi contoh wasiat dan nasihat orang tua kepada anak-anak. Salah satu cara dalam mendidik anak ya, mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah pada halaman 9, min hidayatil ayat maksudnya adalah pelajaran dan ibrah yang diambil dari ayat-ayat ya, petunjuk ayat tersebut. Ini kesimpulan dari ayat-ayat yang tadi dibaca. Yang pertama, masyru'iyatu wasiyatil walid libnihi bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Disyariatkannya seorang ayah memberikan wasiat, memberikan pesan-pesan, nasihat kepada putra-putrinya, bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah, dengan wasiat-wasiat yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, ini jadi itu tuntunan Islam ya. Para nabi, para solihin melakukan itu. Ya. Dan jangan seperti sebagian orang tua yang ada di masyarakat kita, ya seperti tidak mau tahu dengan anak-anaknya. Anaknya berbuat apa saja, dibiarkan saja. Ya. Bergaul dengan siapa, dibiarkan. Berbuat apa saja dibiarkan, ya, berkata apa saja dibiarkan, tidak mau tahu. Nah ini salah ya, ini jelas bertentangan dengan ajaran kita. Anak-anak yang seperti itu akhirnya tidak terdidik. Dan orang tua juga jelas salah dan kelak di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ya anak-anak adalah titipan Allah yang harus kita jaga, harus kita tunaikan amanah ini, menjadikan mereka biiznillah, dengan izin Allah, menjadi anak-anak yang soleh. Jadi ini wasiat orang tua kepada anak adalah hal yang disyariatkan. Tsanian yang kedua, al-bad'u bit-tauhid wa at-tahdhir min asy-syirki li'annahu dhulmun yuhbitul a'mal. Dalam wasiat itu dipentingkan ya, diutamakan. Dimulai dengan bab tauhid. Seperti yang tadi kita baca. Ini bab yang paling penting, urusan paling penting. Wa at-tahdhir min asy-syirk. Memperingatkan dari perbuatan syirik. Ya, tauhid ibadahnya kepada Allah dengan ibadah apapun bentuknya. Peringatan dari syirik, jangan sampai ibadah kepada selain Allah dengan bentuk apapun dari macam-macam ibadah. Li'annahu dhulmun yuhbitul a'mal. Karena kesyirikan adalah perbuatan kezaliman. Yuhbitul a'mal, yang yuhbit akan menggugurkan amalan. Ya, ini bahayanya syirik ya. Bahayanya syirik. Amalan-amalan semua akan hancur, hilang. Ya. Ibarat debu yang terbang. Tidak ada nilainya. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ini Nabi Muhammad Allah Azza wa Jalla katakan, "Andai engkau berbuat syirik." Dan Nabi tidak akan berbuat syirik, tapi andai berbuat kesyirikan, ya, la yahbatanna 'amaluk, tentu amalmu akan hilang semua. Bagaimana dengan kita? Para nabi disebutkan pula dalam ayat, walau asyraku, andai mereka, jika mereka asyraku berbuat syirik, la habita 'anhum ma kanu ya'malun, tentu akan gugur ya dari mereka ma kanu ya'malun, yang mereka lakukan itu. Jadi ya para nabi sekalipun ya, yang amal mereka seperti apa amal mereka, kalau berbuat syirik semuanya akan hancur, amalan itu terbang habis. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, inilah bahayanya syirik. Jadi harus berhati-hati. Dan Nabi mengajarkan kita suatu doa ya, anak-anak kita, kita sendiri dan anak-anak kita mesti kita ajarkan doa tersebut. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Nah, ini doa penting sekali ini. Kita ajarkan untuk anak-anak kita. Kita sendiri belajar menghafal dan anak-anak kita juga kita perintah, kita ajarkan untuk menghafalnya. Apa makna doa itu? Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min an usyrika bika syai'an a'lamu, dari aku berbuat syirik kepadamu yang aku mengetahuinya, menyadarinya, mengetahui, memahami tentang itu syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Ada kalanya orang berbuat syirik tidak paham, ya kan? Ada saatnya dia berbuat syirik, ternyata syirik kecil yang sangat tersembunyi. Ternyata dalam ibadah jatuh dalam riya. Nah, kita mohon ampun kepada Allah dari semua macam syirik. Kecil, besar, sedikit, banyak, semua. Begitu ya. Jadi kita sangat perlu untuk menghafal doa itu, berdoa dengannya, begitu pula anak-anak kita. Salisan yang ketiga, wujubu syukr lillah walil walidain wa wujubu birrihima wasilatihima. Pelajaran yang ketiga dari ayat-ayat itu adalah kewajiban bersyukur kepada Allah. Kewajiban bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Nah, ini bab syukur ini. Ya, kita tidak mampu bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Namun kita mohon kepada Allah terus agar kita mampu atau agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri ya nikmat Allah. Allah Azza wa Jalla menceritakan doa sebagian hamba-hambanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, ilhamkan kepadaku an ashkura, untuk aku bersyukur. Jadi bagaimana saya bersyukur ini penting, karena dengan syukur nikmat Allah akan bertambah. Nikmat akan tetap, tidak hilang. Tapi kalau kita tidak bersyukur, nikmat itu akan hilang. Jadi bagaimana kita untuk mempertahankan nikmat Allah itu? Bersyukurlah kepada Allah. Mampukah kita bersyukur tanpa Allah beri taufik diri kita? Kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Maka kita mohon ya Allah, kita minta kepada Allah doa supaya kita bisa bersyukur. Begitu. Ya, auzi'ni an ashkura ni'matak. Berikan kepadaku ilham, taufik untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat-Mu. Wa 'ala walidayya, dan nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuaku. Wa ana 'amala salihan tardahu. Juga berikan kepadaku ilham, taufik untuk apa? An a'mala salihan. Agar mampu beramal saleh, ya, tardah yang Kau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku anak-anakku, keturunanku. Nah, ini doa yang sangat baik ya. Doa yang sangat penting sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur juga pada orang tua kita, ini kewajiban kita. Ya, doakan orang tua. Ya, semalam telah kita bahas bagaimana birrul walidain. Wujubu birrihima wasilatihima, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Dengan orang tua kita. Rabi'an yang keempat, wujubu ta'atil walidain fi ghairi ma'siyatillah. Kewajiban taat kepada kedua orang tua pada selain maksiat, ya. Nah, orang tua yang memerintahkan kita suatu perintah. Kalau perintah itu perintah ketaatan, nah, itu sudah semakin kuat perintahnya. Allah perintahkan kita sholat, orang tua perintahkan kita, suruh kita sholat juga. Nah, ini semakin kuat perintah itu, ya kan? Atau orang tua kita perintahkan sesuatu yang mubah. Allah mengatakan ini mubah, ya. Tapi orang tua kita mengatakan, ayo lakukan. Kita diperintah apa? Diperintah untuk membantu orang tua kita hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kita diperintahkan membantunya untuk membeli sesuatu, untuk membersihkan rumah. Ini juga menjadi wajib kita lakukan. Ya, yang tadi sebelumnya adalah mubah, karena orang tua menyuruh, memerintahkan, maka menjadi wajib. Adapun perintah untuk maksiat, maka tidak boleh ditaati dalam maksiat itu. Namun tetap kita tolak dengan cara yang baik. Ya, wa sahib huma fid dunya ma'rufan. La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Ya. Khamisan yang kelima, wujubu ittiba' sabilil mu'minin al-muwahhidin. Wujubu ittiba', wajibnya mengikuti sabil, jalan kaum mukminin al-muwahhidin. Wa tahrim ittiba' al-mubtadi'in. Ya, dan haramnya mengikuti jalan orang-orang mubtadi', ahli bid'ah. Ya, jadi di sini dalam ayat ini ada kata-kata wattabi' sabila man anaba ilayya. Nah, ini menjadi kewajiban kita untuk mengikuti jalan kaum mukminin. Kita telah sebutkan tadi, ikuti jalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, ya, yang berakidah dengan akidah yang benar, ya, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, ya, itulah panutan kita, itulah teladan kita. Sebaliknya tahrim, diharamkan mengikuti jalan al-mubtadi'in, orang-orang yang berbuat bid'ah. Karena mereka, ya, menyimpang dari jalan yang benar. Ya, mereka menyimpang dari jalan yang benar. Nah, terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan yang semakna dengannya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya, dan Nabi juga mengatakan dalam hadis, ayat ini kemudian Nabi menjelaskan ayat ini. Nabi menggaris suatu garis lurus, samping kanan ada garis-garis, samping kiri ada garis-garis. Kemudian Nabi katakan, hadza siratullah. Ini jalan Allah yang lurus ini. Dalam ayat, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku yang lurus. Ya. Kemudian Allah katakan, wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Yang Nabi gambarkan di kanan ada jalan, kiri ada jalan. Ya. Allah katakan, fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan berpencar, menjauh dari jalan Allah yang lurus kalau mengikuti yang ini, kanan dan kiri. Nabi mengatakan, ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha. Di tiap jalan-jalan yang di kanan dan kiri ini, ada setan yang mengajak kepadanya. Ya, yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Ya. Lalu, itu yang di kanan dan kiri jalan siapa? Ya. Nah, ditafsirkan oleh sebagian ulama, mujahid, al-bid'ah. Ya, bid'ah-bid'ah itu. Yang menyimpang dari jalan yang benar. Dari jalan yang sirat, mustaqim tadi. Maka kita harus berusaha mengikuti sunnah Nabi yang lurus alaihi salatu wassalam dan menjauhi jalan-jalan yang di kiri dan kanan itu. Kemudian yang keenam, muraqabatullah taala fis sirri wal alan. Muraqabatullah fis sirri wal alan wa adam al-istighfaf bil hasanati was sayyiati mahma qallat aw sawrat. Pelajaran yang keenam yang kita ambil dari ayat itu adalah sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi. Dimanapun kita berada, di tempat ini, di tengah hutan sekalipun, di tengah padang pasir, di gunung, di laut, ya, di tempat yang terang, di tempat yang gelap, selalu tahu dan merasa Allah melihat, Allah mengawasi kita. Ini muraqabah. Dari mana diambil? Tadi disebutkan, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sahratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai putraku, wahai anakku, kalau ada satu biji kecil saja, ya, di atas batu, di langit, di bumi, ya, Allah akan datangkan nanti. Nah, jadi itu amal sekecil apapun di sini, ya, fis sirri wal alan, saat kita tersembunyi, saat kita di tempat yang terang, ya, akan diawasi oleh Allah dan akan diketahui dan tercatat semuanya. Sehingga ada mulistighfaf, kita tidak boleh menganggap remeh. Al-hasana wa sayyi'ah, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Jangan dianggap remeh. Ya. Yang baik maupun yang buruk. Ya, sekecil apapun, mahma qallat aw sawrat, sekecil apapun. Karena kalau itu baik, Allah akan berikan pahala atasnya. Ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari mereka orang-orang yang berbuat ihsan, sekecil apapun. Baik, begitu pula keburukan, ya, sekecil apapun. Baik. Sabian yang ketujuh, wujubu iqamis salati wa iqa wa bi arkaniha wa wajibatiha wa litmi'nan fiha. Kewajiban menegakkan sholat, ya, kita telah jelaskan makna menegakkan sholat, bukan sekedar melakukannya, namun biarkaniha, wawajibatiha, rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya, dan tuma'ninah padanya. Ya, lakukan sholat dengan benar, iqam as-sholat, menegakkan sholat. Saminan yang kedelapan, wujubul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an ilmin wa lutfin hasaba istita'atihi. Kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. An ilmin, dengan ilmu, ya. Wa amur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Perintah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian an ilmin, itu dilakukan dengan ilmu. Nah, ini yang penting, ya kan? Jangan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa ilmu. Ya, jadi memang ada fikih ingkarul mungkar. Bagaimana memahami tentang ingkarul mungkar? Di sini perlu banyak pengetahuan. Pertama, di sini bagi kita mengetahui hukum-hukum terlebih dahulu. Ini halal, haram, ya kan? Boleh, tak boleh, wajib, sunnah, ya, mubah, kita mengetahui. Kemudian kita pun perlu mengetahui orang yang kita akan kita perintahkan atau kita suruh, ya. Kita juga mengetahui ketika kita mengingkari, ya, tentang kondisi mereka. Jangan kita yakni semuanya kita samakan. Kita memerintahkan orang yang mungkin seorang yang berkedudukan, orang tua, anak muda, anak kecil, ya, itu semuanya ada aturannya. Ada aturannya. Intinya adalah jangan sampai kita melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, tapi menimbulkan yang tidak baik. Nah, ini salah. Ya, melarang dari yang mungkar, justru menimbulkan kemungkaran. Nah, ini salah. Ya, begitu. Walhasil, tapi intinya secara umum, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pula kita begitu takut, sudah saya takut salah dalam amar ma'ruf nahi mungkar sehingga tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali. Ini juga salah. Ya. Intinya bagaimana kita lakukan dengan baik, begitu saja. Ya, dengan baik, dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran, begitu. Ya. Walutfin hasabastita'ati. Sesuai walutfin, dengan cara yang lembut, sesuai dengan kemampuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa dari kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah, diubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, tak mampu, fabilisanih, maka dengan lisannya, ucapannya. Fa illam yastati' fabiqalbi. Kalau dia tak mampu pula dengan lisannya, fabiqalbi, maka dengan kalbunya. Ingkar dalam kalbunya, ya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah, itu selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Yang ke-9, as-sabru 'ala ma yalhaqu al-amir wan nahi min adha wa annahu min 'azmil umur. Ya. Bersabar 'ala ma yalhaq, terhadap apa yang menimpa seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Ada orang yang marah, ada orang yang mencela, mencaci maki, ada orang yang memusuhi, bahkan mungkin ada yang memukul dia, ya kan? Nabi dulu diapakan oleh mereka, musyrikin. Nabi pernah dicekik, ya kan? Nabi pernah ketika sholat ditimpakan di atas punggung beliau di saat beliau sujud. Yani kotoran unta yang ketika melahirkan, unta melahirkan tuh ari-ari dan lain-lain, darah diletakkan di atas punggung Nabi. Ya, walhasil macam-macam yang dilakukan musyrikin kepada Nabi. Nah, bersabar, ya, bersabar. Wa annahu min azmil umur, dan itu termasuk urusan yang sangat penting. Kalau orang tidak lagi bersabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya sudah mati, sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada lagi kebaikan mungkin, ya, di suatu tempat itu. Yang ke-10, tahrim at-takabbur wal ikhtiyal fil masyi. Tahrim at-takabbur wal ikhtiyal fil masyi, diharamkannya takabbur, ya, takabbur yakni kesombongan, ya, ya. Oleh ikhtiyal, dan sama maknanya ikhtiyal fil masyi, dalam berjalan, ya, tentunya perbuatan sombong, takabur itu apapun dan bagaimanapun caranya ya tak boleh, ya kan. Namun secara khusus dalam ayat ini, dalam bab berjalan, dalam masalah ini berjalan ya, dikhususkan ya, jangan berjalan dengan jalannya orang-orang yang sombong ya. Baik. Kemudian al-hadi asyar yang ke-11, al-i'tidal fil masyi matlubun fala yusri' wala yubti'. Al-i'tidal, i'tidal itu tadi kita telah sebutkan, yakni pertengahan ya, tengah-tengah ya, sedang, artinya tidak fala yusri' wala yubti', tidak cepat dalam berjalan, tidak pula yubti', lambat sekali, tapi biasa saja ya, sedang-sedang saja, tengah-tengah antara keduanya. Dan ini matlub fil masyi, berjalan seperti ini sesuatu yang diperintahkan ya, sesuatu yang diperintahkan. Nah, ini adab dalam berjalan. Kemudian yang ke-12, yang terakhir adalah adamu raf'is saut ziyadatan 'alal hajah li'annahu min 'adati al-hamir. Adam raf'us saut, tidak mengangkat suara, ziyadah 'alal hajah, melebihi keperluannya. Ya. Yeah. Li'annahu min 'adatil hamir, karena itu adalah kebiasaan keledai. Nah, ini adab berbicara, bercakap. Jangan mengeraskan suara, jangan membentak-bentak bila tidak ada keperluan yang memang diperlukan untuk itu. Ya. Yeah. Karena hal ini seperti yang disebutkan adalah adat yang buruk, kebiasaan yang buruk. Disebutkan di sini seperti hamir, keledai. Tadi kita telah sebutkan penyerupaan dengan keledai di sini adalah untuk menunjukkan buruknya, haramnya, ya, haram dan sangat buruk. Jadi jangan diikuti kebiasaan tersebut. Ya. Nah, ini beberapa faedah, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari apa, dari ayat-ayat dari surat Luqman ya, wasiat Luqman kepada putranya ya. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, ini adalah yakni suatu contoh ya, suatu permisalan bagaimana orang tua perhatian dengan anak-anaknya. Tentu adab-adab itu masih sangat banyak ya, ibadah ya banyak sekali, akidah ya banyak ya. Jadi kita sebagai orang tua ya, tentu akan lebih luas daripada ini, lebih luas daripada ini. Bab akidah, kalau kita belajar bab tauhid, kita buat tauhid ya, macam-macam sekali penjelasan tentang akidah ya kan. Tentang syirik itu sudah macam-macam, macam-macam kesyirikan ya. Tentang makna ibadah macam-macam ya. Tentu kita sebagai orang tua satu demi satu kita berusaha. Apa yang di ayat itu hanya sebagian contoh. Nanti bab sholat, ibadah, ibadah disebutkan di sini mungkin sholat ya kan. Puasa ada nggak? Nggak ada di ayat ini. Apa berarti kita nggak memerintahkan bab puasa? Ya tidak demikian. Ini hanya contoh. Sehingga nanti kita di praktek kita dengan anak-anak kita, ya bab sholat kita perintahkan, puasa kita perintahkan, nanti mungkin berzikir, baca Quran, membiasakan untuk baca Quran, ya, dan lain-lain dari ibadah-ibadah. Ya. Nanti bab adab, di sini beberapa adab yang disebutkan, misalnya adab tadi berjalan, adab bertutur kata, bercakap. Apakah hanya itu adab? Tidak. Adab masih banyak lagi. Ya, adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab memberi salam, adab duduk, adab dalam tidur, dan seterusnya. Masih banyak sekali. Ya, nah itu juga kita ajarkan. Begitu. Dan mungkin untuk bab adab, ya di sana ada misalnya kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis-hadis tentang adab, ya itu cukup banyak. Atau yang sudah diringkas mungkin sebagian poin-poin tentang adab, ya ulama-ulama kita juga menulis kitab-kitab yang lebih ringkas tentang adab-adab. Itu semua yang kita pelajari untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, yang jelas kita sebagai orang tua, kita terlebih dahulu belajar sebelum mengajarkan. Ya. Jangan kita hanya menuntut anak kita jadi anak soleh, kitanya tidak soleh. Kita ingin anak kita jadi orang alim, kita sendiri nggak pernah belajar. Ya, ini kurang tepat. Ya. Walaupun kita sudah terbatas, tapi tetap berusaha belajar. Kita berharap anak kita lebih mengerti daripada kita, lebih paham daripada kita, lebih baik daripada kita. Namun kita juga harus membekali diri kita untuk itu. Ya, terlebih dahulu. Ku anfusakum, jaga diri kalian dulu. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nah, jadi kita sendiri, kemudian keluarga kita. Begitu ya. Baik, nampaknya sudah habis waktunya. Begitu. Ya, sudah habis waktunya. Sejam. Kurang lebih. Alhamdulillah. Sesi ini juga sudah kita selesaikan. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita. Tentunya masih banyak yang ada di kitab ini, namun tidak semua bisa kita baca. Ya, gimana? Cukup apa? Nanti ada lagi atau yang cukup? Ya, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita sampai akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Nah, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.